jangan heran kalau Mimi sedang goyang. Rada panas, agak seksi, maafkanlah. Selamat malam penonton di Studio 5. Kita goyang sama-sama ya. Dulu ah.